Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa afdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaba rahmatik wa ansur alina hikmatak ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gal ma'alif rahimahullah ta'ala nafa' nabihi wa bi'ulumi fidharin amin. Faslan fi mayurisul hifda wa fi mayurisul nisyan ila anggal. Gila syi'ran syakautu ila waqi'i su'a hifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. فَإِنَّ الْحِفْضَ فَضْلٌ مِنْ إِلَٰهٍ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِلْعَاصِي. Ini syair yang digubah dan yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Beliau mendapatkan anugerah daripada Allah Ta'ala dengan kuatnya hafalan. Kalau dia sekali membaca, maka langsung menghafalnya. Sampai-sampai dari saking kuatnya hafalannya itu, kalau dia membaca suatu kitab, maka satu sisi yang belum akan dibaca itu ditutupnya. Takut kelihatan, maka langsung akan terhafalkan. Itu dari saking kuatnya. Suatu waktu, yang biasanya dia itu baca langsung menghafalnya, kok ini harus diulang? Sehingga hal yang semacam itu membuat beliau gelisah. Datanglah kepada gurunya, Imam Waqi. Akhirnya kata Imam Waqi, diberitahukan supaya dia itu menjauh daripada segala macam maksiat. Karena maksiat itu akan memberikan fungsi yang tidak baik setiap anggota yang digunakan untuk kemaksiatan tersebut. Jadi maksiat itu menjadikan seseorang itu kharim. Artinya kharim itu jadi lemah anggota badan yang digunakan untuk maksiat. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan hendaknya kalau orang meninggalkan maksiat berarti anggota badannya itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka semua hal yang identik dengan Allah SWT yang terkait dengan rahmatnya dia akan raih. Apakah itu anugerah berupa kuatnya hafalan, penjagaan terhadap ilmu yang manfaat dan barokah, dan juga cara memahami ilmu yang sulit untuk difahami kecuali orang tertentu, dia dapatkan itu semuanya. Nah, oleh karenanya di sini dikatakan syakautu ila waqi'i. Aku telah mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifdi tentang hafalanku yang jelek. Farshadani ila tarkil ma'asi, maka dia itu memberi petunjuk aku supaya aku meninggalkan semua maksiat. Fa innal hifdha fadlun min ilahi, karena yang namanya hafalan itu adalah karunia daripada Allah. Wa fadlullah, sedangkan karunia Allah la yu'ta li'asi, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ada satu orang yang dia itu melihat kepada sesama jenisnya dengan syahwat, dan itu hukumnya haram, termasuk daripada pekerjaan Lut, pekerjaan kaum Lut. Sehingga gurunya mengetahui akan hal itu. Maka kemudian gurunya mengatakan kepada si murid, nanti suatu waktu kamu akan merasakan akibat daripada pandangan yang syahwat ini. Dia hafal Quran. Dan setelah 20 tahun kemudian, ternyata dia melupakan semuanya kecuali Fatihah yang tidak lupa. Sehingga setelah 20 tahun, gurunya itu bertemu dengan muridnya dalam keadaan sudah melupakan Al-Quran. Disitulah dia mengatakan, inilah akibat pandangan yang 20 tahun yang lalu itu. Nah, jadi sama, memandang perempuan sesama perempuan dengan syahwat, atau memandang lawan jenisnya dengan syahwat, maka itu semuanya akan menyebabkan kerapuhan di dalam anggota badan yang digunakan untuk memandang itu. Dari mata kehafalan, cara memahami, menerapkan apa yang difahami, itu semua itu akan rapuh karena maksiat itu. Wasiwaku, kemudian di antara perkara-perkara menguatkan hafalan itu adalah siwak. Nah, jangan ditinggalkan siwak itu. Karena siwak itu termasuk daripada sunnahnya Nabi yang hampir dikatakan tidak pernah lepas dari badannya Nabi SAW. Karena agama ini an-nadhafah. Wan-nadhafatu minal iman. Nah, jadi termasuk daripada keimanan. Termasuk di antara nadhafah yang dianjurkan itu adalah selalu bersiwakan. Jadi rahasia yang Allah letakkan di dalam siwak itu, kenapa kok siwak itu membuat orang itu cerdas, membuat orang itu cerdik, membuat orang itu kuat hafalannya. Dikarenakan yang menjadikan kita kuat hafalan itu adalah karunia daripada Allah, seperti yang disebutkan tadi dalam syair. Dan yang namanya siwak itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, as-siwaku mardhatun lirrab muskhitatun lisyaitan wa madharatun lil fam. Yang namanya siwak itu membuat Allah ridha, membuat murka setan, dan mengharumkan mulut. Nah, jadi tiga fungsi ini, tiga manfaat ini akan didapatkan bagi mereka yang bersiwakan. Nah, sehingga ketika Allah ridha, Allah rela, yang enggak diminta pun akan diberikan. Apalagi yang diminta. Yang enggak diminta pun akan diberikan. Sama halnya seperti kalau kita ridha kepada seseorang, maka semua keinginannya, bahkan yang bukan keinginannya pun akan disediakan untuknya. Termasuk di sini adalah kuatnya hafalan. Makanya kan siwak itu di antara faedahnya itu apa? Bikin kuat gigi, kemudian bikin kuat gusi, kemudian menghilangkan bau mulut, mempermudah nazak, mengingatkan kita untuk bersyahadat ketika akhir umur, kemudian membuat wajah kita menajamkan mata, kata ustazah. Menajamkan mata, apalagi bikin bibir merah, enggak pakai pemerah bibir sudah bibirnya merah, kan bagus. Ya kan? Nah, karena pakai pemerah bibir itu palsu. Jangan cari yang palsu. Nah, ini pakai siwakan terus itu bibirnya merah nih. Wajahnya bundar, tidak gampang tua, tidak bungkuk. Nah, itu semua dari siwak. Nah, kenapa? Karena Allah ridha. Kalau sudah Allah ridha, semua yang diinginkan, semua yang diharapkan, yang tidak biasa diberikan kepada yang sesama, itu tidak akan Allah jadikan dia itu tanpa minta diberikan semuanya. Supaya la yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina sama juga, tidak sama antara orang yang diridhoi dengan orang yang tidak diridhoi. Itu karena kecemburuan Allah terhadap orang yang diridhoi itu. Nah, makanya jadi siwak itu jangan pernah ditinggalkan oleh seorang murid sebagaimana dua kayu yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak seharusnya seorang thalibul ilm itu meninggalkan tiga kayu. Yang pertama adalah siwak, yang kedua adalah pena. Dulu pena itu dari kayu, dimasukkan ke tinta, nulis. Itu dulu. Yang ketiga adalah susuk gigi. Semua itu sunnah Nabi. Semua itu adalah sunnahnya Nabi. Nah, oleh karena itu, maka di sini disebutkan was siwak dan siwak. Terutama siwak yang pertama kali digunakan. Jadi siwak pertama kali digunakan itu kan ada rasa sepetnya. Ada rasa seperti kayak apa? Jadi menyengat gitu di mulut itu. Itu kalau diminum, kalau disedot, nah itu bagus. Kalau kalian itu enggak lancar haidnya, nah itu yang baru itu taruh direndam di air. Semalaman, besoknya minum. Nah itu cepat membuat tuntas haid sampai tas nah itu. Nah, terus bagi yang belum haid, kalau minum itu cepat haidnya. Nah, jadi itu diantara faedahnya ramuan siwak. Nah, itu diantara yang ada getahnya, masih ada getahnya itu. Nah, tapi kalau seumpama bukan di awal pemakaian, tapi sudah beberapa lama pemakaiannya, yang disedot itu jigongnya itu yang disedot. Nah, jadi untuk pertama kali saja yang bikin, yang ada khasiatnya menguatkan gigi itu. Wasurbul asal, dan minum madu. Walaupun bukan semua perkara-perkara ini bisa kita laksanakan, tapi apa yang bisa kita laksanakan, kita laksanakan. Jangan sampai kita tinggalkan. Oh, siwak bisa kita laksanakan. Sedangkan asal kita tidak bisa melaksanakannya karena mahal. Nah, tapi kalau madu-madu yang palsu, jangan, itu malah nambah penyakit itu. Jadi madu yang asli, baik itu madu Indonesia atau madu Hadramaut atau madu yang lainnya. Jadi usahakan setiap pagi dan sebelum tidur itu 1 sendok atau 2 sendok, hampir 3 sendok. Nah, itu bagus untuk menguatkan hafalan, terutama anak-anak. Itu kita berikan madu dari semenjak kecilnya. Kemudian waklul kandar biturki, apa itu? Ma'as sukkar isin muhmala. Apa kandar itu? Kandar itu apa ini? Kandur. Wa aklu ihda wa isrina zabiba hamra. Nah, dan setiap hari makan sebanyak 21 biji dari kismis. Nah, itu juga mudah, murah, enggak terlalu mahal. Tinggal beli 1 kilo bisa jadi untuk 1 bulan tuh. Nah, jadi kalau setiap hari dia makan 21 kismis, itu termasuk bikin cerdas otak, bikin kuat hafalan. Kulla yaumin alarik, tapi alarik. Apa itu alarik? Alarik itu gini loh. Biar tahu, setiap ada alarik di dalam kitab artinya seperti ini. Kita tidur, bangun dari tidur, sebelum kita mengkonsumsi apapun juga langsung kita makan zabib itu. Itu namanya alarik. Jadi sebelum kita bercampur dengan makanan yang lainnya, artinya bercampur dengan air ludah yang bangun tidur itu loh. Alarik, rik itu kan air ludah. Nah, jadi ketika bangun dari tidur langsung kita makan sebanyak 21, itu mujarab, bikin apa, merah pipi gitu loh. Tapi kalau hitam sih enggak tahu, merah juga apa enggak. Kalau kayak ustazah bisa gitu loh. Paham? Walhasil itu diantara yang disebutkan oleh para ulama. Jadi 21 kismis ya. Tapi yang merah itu yang manis, dan yang kuning. Jadi agak merah warnanya itu. Kemudian yurisul hifdah, itu semuanya menguatkan hafalan. Wa yashfi min katsirin min al-amrat wa asqam, bahkan di antara faedahnya 21 kismis itu kalau kita makan alerik itu dapat menyembuhkan banyak penyakit tuh. Banyak penyakit. Nah, jadi kesempatan. Selama itu tidak mahal, murah, kita beli. Wa kullu ma yughallilul balghum wartubat yazidu fil hifd, dan semua yang menyebabkan kita kurang dahak. Jadi dahak itu mengganggu kepada kita itu berpikir. Zabib ini, kismis ini termasuk menghilangkan dahak-dahak yang ada, sehingga jadi kecerdasan itu bertambah, kuat hafalan. Wa amma ma yurisu nisyana, sekarang kita akan bahas tentang apa saja yang bikin orang itu cepat lupa. Seorang anak itu kan pertama kalinya kurang hafalannya, kurang kuat hafalannya. Terus tumbuh, badannya tumbuh pula kuat pikirannya, tumbuh pula cara berpikirnya sebagainya. Sampai ketika orang itu berumur 33 itu puncaknya. 33 itu puncaknya, itu kalau dari segi fisik. Tapi kalau dari segi keimanan dan dari segi ibadahnya itu adalah 40. Orang itu terus berkembang dari suatu pengalaman yang pahit maupun yang manis, pengalaman melewati ujian demi ujian, terus dia bertambah sampai 40 tahun itu puncaknya. Kalau 40 tahun sabarnya dapatnya 50%, ya sudah sampai mati 50%. Kalau 20% ya 20%. Nah, jadi kesempatan untuk kita terus taroki naik dari satu derajat ke derajat yang berikutnya sampai ketika umur 40 tahun itu menentukan. Oke, kenapa Nabi SAW diangkat setelah umur 40 tahun? Para aulia umatnya Nabi ini kebanyakan mereka itu diangkat menjadi wali setelah berumur 40 tahun. Banyak hal yang Allah tidak berikan kecuali setelah 40 tahun. Nah, karena itu, karena pengalaman itu akan sempurna kalau sudah 40 tahun. Cara berpikir sudah sempurna. Cara menghadapi ujian sudah sempurna. Cara mengatasi sesuatu sudah sempurna kalau sudah umur 40 tahun. Nah, makanya kan biasanya kalau sudah umur 40 tahun enggak bakal gila, enggak bakal kena juzam, enggak bakal kena baros. Nah, itu setelah berumur 40 tahun biasanya gitu. Nah, jadi belajarlah dari kehidupan ini, karena kehidupan itu sangat berharga. Selalu akan terulang yang seperti itu. Ngerti gak? Nah, oleh karena itu, kalau seumpama permisalnya seperti ini. Ustaz bercerita tentang cerita yang lucu. Misalnya begini. Kemarin ada sesuatu yang lucu. Apa itu? Ada orang gila di rumah sakit jiwa. Di RSJ. Semoga kita dijauhkan dari RSJ ya. Orang gila yang satu lagi baca koran, tapi korannya terbalik. Tiba-tiba gak lama kemudian datang orang gila lainnya. Dia tanya, Pak saya mau tanya. Oh ya silahkan. Sekarang siang apa malam? Akhirnya orang gila satunya dia bilang, oh maaf saya bukan orang sini, saya gak tahu. Ketawa kan? Ustadz ulangi lagi, saya lagi. Ketawa enggak? Kurang ketawanya. Ulangi lagi, sekali lagi. Ketawa enggak? Nah, kalau kepun ketawa karena jabar khotir sama Ustadz kan? Nah, itu loh. Sama seperti itu. Semua yang terjadi di dunia ini akan terulang. Ada yang sebulan sekali, setiap hari. Ada yang seminggu sekali. Ada yang setahun sekali. Ada yang per dua tahun sekali. Ada yang per tiga tahun sekali. Itu selalu akan terulang kepada kita. Kenapa kita gak belajar? Ambil pelajaran, lalu kita koleksi dalam hati kita. Sehingga apa? Begitu ada, kita ambil, keluarkan memori kita dalam hal itu. Oh, gini loh caranya. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang gak baik itu, kita baiki, maka orang itu akan luntur keburukannya dan berubah, akan menjadi baik. Nah, itu suatu pengalaman, sudah dibuktikan. Nah, begitu pula bukti-bukti yang selanjutnya seperti itu, sama. Itu loh maksudnya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dengan dirinya, dia akan mengetahui dengan Allah. Jadi semua itu akan berulang. Kalau kita orang pintar, orang cerdik, orang cerdas, maka dalam segala hal itu kita ambil kuncinya. Dalam segala hal itu kita ambil kuncinya. Termasuk di dalam kehidupan kita ini, pengalaman yang terjadi, itu kita ambil, kita rekam dalam memori kita. Sehingga ketika terjadi sesuatu, maka sudah ada empiriknya. Pengalamannya sudah ada, tinggal kita beberkan lagi, paparkan, oh gini caranya, dulu aku gini-gini, oh sudah, berarti aku terapkan yang kayak begini. Gitu. Itu setelah umur 40 tahun, sempurna. Tapi kalau orang bodoh, gak pernah belajar. Gak pernah tahu dan berusaha untuk tahu apa yang terjadi. Sehingga apa? Nanti kejadian lagi, bingung lagi. Karena apa? Dia gak pernah belajar. Jadi kalau seumpama ada kalimat yang sulit untuk dibaca, maka sekali kamu itu melewati kalimat itu, tanya, bacanya pakai bagaimana? Oh begini, setiap kali ada kalimat yang seperti itu juga, ketika kamu bacanya, maka kamu baca seperti yang itu, yang dulu diajarkan itu. Soalnya tadi sebutkan kan, alarik, apa sih artinya alarik? Oh, berarti bangun tidur sebelum menyentuh apapun, mulutnya langsung dikonsumsi, itu alarik itu namanya. Nah, berarti apa? Dimanapun nanti ada kalimat alarik, artinya seperti itu. Sama misalnya kita baca Imam Syabro Milsi. Syabro Milsi. Nah, itu kan bacanya sulit, kalimat itu. Mau dibaca Syabro Milsi, ada apa Syabro Milsi, apa Syabro Mulsi, apa Syabro Milsi, dan sebagainya. Nah, itu ketika kamu tahu, oh bacanya Syabro Milsi. Bukan Syabro Milsi, bukan Syabro Malsi, bukan Syabro Mulsi, nah gitu. Nah itu diingat-ingat terus. Nanti setiap ada kalimat seperti itu, ya gitu. Ngerti gak? Itu maksudnya. Jadi pengalaman itu seperti itu. Hendaknya setiap kali melewati pengalaman, rekam. Evaluasi. Dihafalkan. Kemudian letakkan di dalam koleksi memori kamu. Ini kan ada harddisknya di dalam itu. Memori itu ada harddisknya. Oh ini kan sama seperti yang 20 tahun lalu, ini 10 tahun lalu, sama. Tinggal dikeluarkan MPK itu, selesai deh masalahnya. Nah tapi kalau kamu tidak pernah belajar, setiap kali terjadi, seakan-akan itu baru. Padahal bukan baru, udah lama. Nah cuma setan itu mau buat baru, biar kamu itu termakan dan terjerumus ke dalam dosa karena pengalaman yang baru ini, gitu. Jadi setiap waktu, setiap saat, apa yang akan kita temui itu merupakan sebuah anugerah daripada Allah Ta'ala. Cuma kita tidak tahu. Kadang-kadang kalau anugerahnya itu bentuknya kenikmatan, maka kita pasti akan mengatakan, oh ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau merupakan sebuah musibah dan ujian, maka kita tidak mendeteksi adanya karunia di balik itu. Berapa banyak di antara kalian yang dulunya itu ketika terjadi empirik yang lalu itu, kita berharap ya Allah mati aja deh, mati. Dari saking gak kuatnya kan, sekarang ada yang mau mati. Kita bacakan Fatihah biar cepat matinya. Tapi baca Fatihahnya jangan mati di sini, mati di rumah aja. Gitu. Nah, enggak kan? Kenapa? Karena sudah lewat. Oh ternyata cuma sampai di situ. Nah pikirannya sampai begini, enggak semuanya masalah tuntas. Masalah itu begini, kayak gunung. Naik, naik, naik, naik, naik. Sampai ke puncak. Ada yang gak ada puncaknya gunung? Naik terus sampai ke langit? Gak ada, pasti ada puncaknya. Begitu puncaknya, turun, turun, turun, turun, turun. Gitu. Dan perlu diingat, musibah dunia itu berbeda dengan musibah agama. Musibah dunia itu pertamanya besar, kemudian mengecil, mengecil, mengecil, kemudian habis. Ingat gak yang ditinggal mati orang tuanya? Wah pertama kali ditinggal mati sedihnya luar biasa, menangis. Ya kan? Sampai pingsan-pingsan. Habis itu hari kedua kurang deh nangisnya. Hari ketiga tambah kurang. Hari keempat cuma ingat toh baca Fatihah. Bahkan per tahun setelah itu kadang-kadang ziarah, kadang enggak ziarah tuh. Jadi pertama kali aja besar, dari itu berkurang. Berbeda dengan agama. Agama itu pertama kecil. Fem, enggak pakai jilbab depannya orang laki-laki, ah enggak apa-apa, sekali-sekali misalnya. Kita kan nyisir rambutnya kan lama mulai tadi, masa kita mau bazirkan? Itu setan itu. Tapi kalau dibiarkan, sedikit demi sedikit terus membesar, membesar, membesar, sampai akhirnya meninggal dalam keadaan suul khotimah. Nah itu loh maksudnya. Jadi, makanya diantara doanya Nabi, Allahumma ij'al musibatana fi dunyana la fi dinina. Jadikan musibah kami itu di dalam dunia kami, jangan di dalam agama kami. Kalau boleh memilih, biarkan di dalam dunia kami, jangan di dalam agama kami. Ya. Hanya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk yang dikuatkan hafalannya. Semoga kita semua termasuk yang belajar dari pengalamannya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang diridhoi oleh Tuhannya. Dan semoga kita semua termasuk yang dimudahkan untuk melaksanakan yang terbaik di sisinya. Ala hadzihi niyatun salihah wa lamana wasallallahu alaihi al-fatihah.